marșa pantun ca și dari gelora cumbu pasti bernama birahi. Dengan lagu dan puja merindu kasih pelepasan derita, memandang dengan gemar jiwa mencari penawar juga. Remaja menanti kasih.